الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بكتابه وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifat di dirinya dalam kitabnya dan juga yang disifat oleh Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Qala الشيخ صلى الفوزان حفظه الله تعالى بعدما ذكر المصنف رحمه الله الوصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها لسبيل التفصيل. Setelah المصنف رحمه الله ابن تيمية رحمه الله menyebutkan usul iman, perkara-perkara usul yang wajib diimani secara global, maka beliau mulai menyebutkannya dengan rinci. Wa bada'a bil asl awal, beliau mulai dengan asal yang pertama, bahwa iman billahi ta'ala. Wa dzakara rahimahullahu ta'ala annahu yadkhulu fihi al-iman bi sifatihi allati wasafa nafsahu biha fi kitabihi wasafahu biha rasuluhu bi sunnatihi. Disebutkan bahwa saya masuk ke dalam iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada sifat-sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, dan juga yang telah disifatkan dengannya oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, tentu yang sahihah, yang tsabitah. Wadhalika, yaitu hal tersebut, yakni iman kepada hal tersebut, maksudnya adalah biyan nusbitaha lahu kama ja'at fil kitab wa sunnah bi alfadhiha wa ma'aniha min ghairi tahrifin alfadhiha wala ta'tilin ma'aniha wala tasbihin laha bi sifatil makhlukin wa anna tamida bi isbatiha al kitab wa sunnah faqat la natajawaz al-Qur'an wal hadith li'annaha tawqifiyah. Yaitu dengan kita menetapkan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan untuknya sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita tetapkan lafaz-lafaznya dan mana-mananya. Min ghairi tahrifin al-fadhiha, dengan tanpa mentahrif lafaz-lafaznya. Wala ta'tilin limani, dengan tanpa meniadakan mana-mananya. Wala tasbihin laha, dan juga tidak mentasbih, tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Wa na'tamidu fi sifatihi, dan kita bersandar dalam menetapkan sifat-sifat Allah hanya kepada Al-Qur'an Sunnah saja. Tidak melampaui Al-Quran Sunnah, karena sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Nah, ini prinsip Al-Sunnah bab sifat. Ya, yaitu yang pertama yang perlu kita ingat, bab sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Hanya kita tetapkan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dengan yang lainnya. Tauqifnya. Dan yang kedua, ketika telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah penetapannya, maka kita tetapkan dengan lafaz dan maknanya. Iya, istawa, kita tetapkan Allah beristiwa, lafaz dan istawa. Dan kita tetapkan maknanya Allah di atas. Allah di atas. Nah, min ghairi tahrifin al-fadhih, tidak mentahrif lafadznya seperti mereka mentahrif istawa menjadi istaula, menambah huruf lam. Kata mereka istawa itu adalah menguasai, ditambah dengan lam jadi istaula. Ini tahrif, tahrif lafadzih. Dan tentunya mananya diselawengkan. Kemudian wala ta'til ini ma'ani, dan dengan tanpa ta'til maknanya, mengosongkan dari maknanya. Tidak seperti ya Mu'tazilah, jika Jahmiyah, Mu'tazilah atau Mufawwidhah, atau Tafwidh, yang mereka hanya menetapkan lafaz atau bermaknanya mereka bilang tidak tahu. Al-Sunnah menetapkan lafaz dan maknanya, tidak mentahrif lafaz, tidak mentakwil maknanya. Dan juga yang terpenting adalah Al-Sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Karena Allah yang menetapkan sifat-sifat dan Allah yang berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada serupa dengan Allah sedikit pun sesuatu pun. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini yang terpenting. Kesarikan pertama bah, babu sifat adalah tauqifiyah. Hanya ditetapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, ketika ada dalam Al-Qur'an Sunnah sifat-sifat Allah, maka Al-Sunnah menetapkan lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Yang ketiga, tidak mentahrifnya. Tidak boleh menyelewengkan, merubah-rubah lafaznya. Seperti mereka merubah apa namanya? Istawa menjadi istaula contohnya. Yang keempat, tidak boleh mentaktil makna yang mengosongkan maknanya, ya menafikannya, atau seperti mereka mubtadi'ah dal mufawwidhah tahwil, yang menyatakan tidak tahu artinya, diserahkan kepada Allah. Dan yang terpenting apa, tidak boleh menserupakan apa namanya sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Satu lagi yang tertinggal, dan tidak boleh mentakyif. Tidak boleh mentakyif, bertanya-tanya atau menghayalkan bagaimananya. Tidak boleh juga takyif, bertanya tentang kaifiyah ya, atau menghayalkan kaifiyahnya. Tidak boleh, haram. Qala rahimahullahu ta'ala, qala hafizahullahu ta'ala, wa at-tahrifu هو التغيير وإجمالة الشيء عن وجهه. تحريف itu adalah تغيير, merubah, memalingkan, menyelewengkan sesuatu dari arahnya. يقالوا إن حرف عن كذا إذا مال, ketika dia menyeleweng, menyimpang. Berkata Asy-Syaikh Yasin rahimahullahu taala, Syekh Yasin rahimahullah ta'ala, Yasin al-Adani rahimahullah, berkata, kata beliau, tahrif itu adalah sarful kalam an zahirihi al-mutabadir minhu. Sarful kalam an zahirihi al-mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadullu ala siyaq. Sarful kalam an zahirihi al-mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadullu ala siyaq. Sarful kalam yani memalingkan kalimat. An zahirihi al-mutabadir minhu, dari zahir yang ada, yang nampak. Memalingkan satu kata atau satu kalimat dari zahirnya yang nampak. Ila ma'nan akhar, ke mana yang lain. La yadullu ala siyaq, yang tidak ditunjukkan oleh konteks kalimat. Disalahkan, dipalingkan, padahal tidak didukung oleh konteks siap kalimat. Ini tahrif. Tadi contohnya memalingkan makna istawa kepada menguasai. Istawa, ini tahrif. Qala wa huwa naw'an, kata Syaikh Fauzan bin Allah, tahrif ada dua. Anaul awal tahriful lafzi. Pertama adalah tahrif lafzi. Wa huwal mudulu bihi an jihatihi ila ghairiha. Yaitu berpaling dari yang sebenarnya kepada lainnya. Berpaling dari makna yang ada dari satu lafaz kepada makna lainnya. Imma biziyadati kalimatin, bisa jadi dengan menambah satu kata. Au harfin, atau menambah satu huruf. Au nuksanihi, atau mengurang satu huruf. Au taghyiri harakatin, atau merubah harakat. Ini tahriful lafadz adalah merubah lafadz nas untuk memalingkan kepada makna yang lain. Memalingkan makna satu nas dengan merubah-rubah lafadznya. Memalingkan satu kata atau kalimat dalam nas Al-Qur'an Sunnah kepada makna lain dengan merubah lafadznya. Merubah lafadz itu bisa dengan menambah satu kata, menambah satu huruf, atau mengurangi huruf, atau merubah-rubah harakat. Merubah-rubah harakat. Contohnya qauli ahli thalal, seperti perbuatan orang-orang sesat. Biqauli ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, ar-Rahman di atas 'arsy istawa. Istawa, lalu di atas. 'Ala wartafa. Tapi mereka ahlul dhalal menyatakan istaula, menguasai. Ya, fazadu fil ayati harfan. Mereka menambah dalam ayat satu huruf. Istawa mereka ganti menjadi istaula. Ya, untuk merubah maknanya mereka perlu untuk menambah huruf, sehingga mereka menakan istaula ini menguasai. Nah, ini tahrif lafaz. Sehingga kata ulama kita, ya, tahrif yang dilakukan oleh mereka ini sama dengan tahrif yang dilakukan oleh Yahudi. Yahudi diperintah untuk menyatakan hit wa qulu hittatun dengan ha ta, ya, hittatun mereka tambah dengan nun, hintah. Lam yang ditambah oleh mereka sama dengan nun yang ditambah oleh Yahudi. Yang kedua, wa qalihim bi qouli ta'ala wa jaa rabbuk. Artinya apa? Ahlus Sunnah mengartikan jaa, artinya datang. Kita tetapkan lafadznya jaa. Artinya juga mananya datang sesuai dengan bahasa Arab. Itu Ahlus Sunnah. Walaupun mereka mentawil, mentahrif dengan menambah kata. Kata mereka yakni amru rabbik. Yang datang itu adalah amru rabbik. Fazadu kalimatan. Mereka pun merubah dengan menambah satu kata. Waja'a amru rabbik. Nambah satu kata. Merubah makna dengan menambah satu kata. Wa qaulihim juga seperti firman Allah, seperti ucapan mereka, perbuatan mereka terhadap firman Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membaca ayat ini, kita menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah berbicara. Di antaranya Allah mengajak bicara Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang bicara. Allah mengajak bicara Musa alaihissalam. Mereka ahlul dalal, orang sesat, ingin merubah maknanya. Caranya dengan merubah harokat. Ya, mereka menyatakan merubah dengan binasbi labjalah, dengan menasabkan luhut jalalah. Ya, lafaz jalalah dengan menasabkan lafaz jalalah Allah. Mereka baca dengan wa kallamallaha Musa taklima. Inginnya mereka merubah makna dengan menyatakan Musa yang bicara. Musa mengajak bicara Allah. Caranya apa? Untuk merubah makna mereka dengan caranya merubah harokat. Yang harusnya dibaca dengan dhammah, mereka baca dengan fathah. Ini tahrif lafzi. Ya. Ghayyirul harakah al-irabiyyah. Mereka rubah harokat i'rab min rafa di rafa yang sebagai fa'il ila nasab sebagai maf'ul. Ya, merubah makna dengan merubah lafaz. Di antara dengan merubah harakat. Ini tahrif lafzi. Nah, Allahu a'lam bissawab.